Seringkali sudah ku bertanya, tiada jawab di bibirmu. Apa sayang, apa yang salah padaku? Katakanlah, jangan kau hanya membisuku. Setiap kali kita bertemu, tak pernah engkau menegurku. Seandainya kau sayang padaku, siramlah bunga di hatiku. Tapi sayang, engkau pun hanya di situ. Siapa